بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah menjelang beberapa hari bulan suci Ramadan ini kembali kita bersua lewat udara, mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dalam rangka menyambut bulan yang suci, bulan penuh barakah dan bulan amal ibadah ini. Para pendengar rahimakumullah, kita telah sampai pada hari ini pada tafsiran Syekh Mutawalli Syahrawi pada surah Al-A'raf ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang kita kaji pada pembahasan ini masih berkait erat dengan pembahasan kita pada hari-hari yang terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang timbangan dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang amal ibadah. Nah, berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan hidup dan kehidupan di muka bumi ini, maka kita tidak lepas dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hidup hari ini adalah berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki panca indera yang sempurna seperti ini, alhamdulillah, semuanya ini adalah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki yang kita peroleh hari ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika seorang sahabat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan tawaf sambil berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang sedikit. Doa ini ternyata menarik perhatian daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dia tidak pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti itu. Maka kemudian Rasulullah menyetop orang tersebut dan kemudian bertanya, "Mengapa engkau berdoa seperti itu?" Maka sahabat itu mengatakan atau orang itu mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Tidakkah engkau membaca firman Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur?" Betapa sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memeluk orang itu dan berkata, engkau benar. Jadi memang kalau kita melihat di sekeliling kita atau bahkan mungkin yang berada di dekat kita, banyak sekali orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memberikan kepada dia kehidupan itu sendiri, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pula memberikan kepadanya potensi daripada kehidupan itu berupa alam semesta yang penuh dengan segala apa yang diperlukan oleh manusia, namun terkadang manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan salat, dia tidak mau berpuasa karena beragam alasan yang ia buat misalnya, atau dia juga tidak mau melaksanakan ibadah yang lain yang itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian, kata Allah, di muka bumi ini dan kami telah berikan pula kepadamu sumber kehidupan, tapi amat sedikitlah di antara kamu itu yang bersyukur. Qalilum ma tashkurun. Begitu sedikitnya kamu itu bersyukur. Mungkin Ustaz Safiar yang hadir pada kesempatan ini di studio dapat menjelaskan, Ustaz, bagaimana sebenarnya seharusnya ya, dan semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita bisa menyadari bahwasannya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang dapat dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa kamu hitungnya. Oleh karenanya, banyak bilangan nikmat-nikmat ini, bagaimana sehingga kita jangan keinginan kita pribadi yang kita nikmati, kan gitu. Keinginan nafsu, Allah ya. Hawa nafsu. Seharusnya apa keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita contohkan Ramadan, mau dekat Ramadan ini, kita berupaya bagaimana kita senang walaupun secara fisik kehidupan kita ini tidak harus apa? Memfasilitasi Ramadan itu dengan apa? Hal-hal yang banyak, uang dan sebagainya, tidak. Yang penting dia bersyukur kepada Allah, kemudian pandai menghadapi Ramadan ini dengan betul mengamalkan ajaran Islam itu dengan penuh kesempurnaan. Itu dia harapannya. Dengan ibadah, Ustaz. Dengan ibadah ya, otomatis. Iya, jadi kalau kita simpulkan kata Ustaz Safiyar tadi bahwa bersyukur ini adalah ta'ah lillah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maksimal dan menyampingkan hawa nafsu kita, artinya lebih mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ya bujuk rayu hawa nafsu itu sendiri, gitu. Benar sekali itu, Ustaz. Di samping kalau kita melihat di sini banyak orang-orang yang dia hanya menginginkan keinginan pribadi, nggak mau keinginan Allah. Sekali-sekali kita apa keinginan Allah? Ketaatan tadi, kan begitu. Kemudian kita harus mengedepankan silaturahmi, kan begitu. Tidak baik juga kalau seseorang dia itu hanya ibadah saja sementara silaturahmi dengan sesamanya putus, kan begitu. Harapan kita semua, hablum minallah, hablum minannas, itulah merupakan dua dimensi yang bisa menjadikan kita itu termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, kan begitu, Ustaz, ya. Betul. Nah, jadi ada ini, Ustaz, kebiasaan kita sebelum Ramadan ya. Selain mungkin ada yang berziarah kubur, kemudian ada yang mengadakan magang, makan bersama ya. Kalau kita mengambil satu pelajaran, di situ sebetulnya ada pengajaran yang mengajarkan kepada kita bagaimana supaya interaksi sesama manusia itu kita benar-benar baik. Betul. Kan begitu. Ramadan ini kan suci, bulan yang penuh barokah. Jadi harapan kita antara satu anak kepada bapak, dia minta maaf dulu. Kadang-kadang terbalik ini. Saya jumpai ya. Baru di Indonesia kita jumpai ini, salaman tuh harus di Idul Adha, Idul Fitri, kan gitu. Kita harusnya, mana tahu umur ini nggak panjang, bisa jadi di tengah Ramadan kita ada pakai atau musibah mati datang kepada kita sebelum Ramadan itu. Sebagai puncak kita harus mengucapkan maaf satu dengan yang lainnya. Artinya bukan hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga bersyukur kepada manusia. Karena ada sebuah hadis juga di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam sebuah hadis kursi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan Ustaz Safiyar tadi bahwa di dalam menjelang bulan Ramadan atau bahkan di dalam bulan Ramadan dan sepanjang tahun lah sebenarnya, maka hendaklah kita menjalin silaturrahim, ya, menjalin hubungan yang baik kepada orang tua kita, karena merekalah sebab kehadiran kita di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan syukur terhadap mereka itu adalah dengan menjaga perasaan mereka, misalnya dengan memberikan belanja kepada mereka jika kita memiliki kelebihan, dengan memperhatikan mereka dan tidak menyakiti hati mereka, dan tentunya bertutur kata kepada orang tua itu dengan yang kata-kata yang baik. Nah, berkaitan dengan orang tua ini, sebenarnya lah ketika mereka hiduplah kita dapat berbakti lebih banyak daripada kalau mereka sudah meninggal sebenarnya. Maka daripada itu, kita yang masih hidup, orang tua kita, bersyukurlah, maka berbaktilah kepada mereka dengan sebanyak-banyaknya, dengan semampu kita, sebagaimana mereka dahulu juga begitu perhatian kepada anak-anak mereka. Nah, bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya ya, atau tidak diketahui di tempatnya, bukan berarti juga putus sudah hubungan antara anak dan orang tua. Tetapi dia dapat mendoakan mereka, dapat beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah agar mereka juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maqad salaf, apa-apa yang telah mereka lakukan daripada dosa. Jadi syukur ini Ustaz cukup luas ya Ustaz. Luas ya? Sekali. Luas sekali, bukan hanya syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Benar. Atau dengan mengawali suatu perbuatan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu sesuatu hal yang sudah sewajarnya, yeah, semestinya dilakukan seorang muslim di dalam melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi Ustaz, bagaimana kalau kita melihat saat sekarang ini ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia seakan-akan menjadi orang yang hidup di dunia ini paling sengsara, Ustaz. Mm-hmm. Ya, sehingga terkadang dia tidak segan-segan atau bahkan di luar mungkin kesadarannya dia menghujat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah tidak adil kepadaku, Allah tidak sayang lagi kepadaku. Bagaimana sebenarnya orang ini, seperti ini Ustaz? Saya ada satu sindiran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa hukmul jahiliyati yabghun? Salah satu hukum dari orang jahiliyah itu apa? Menghujat Allah Subhanahu wa taala, kemudian fayadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ya kan begitu? Apa yang dia sangka saat ini, dia menghukumkan bahwasannya Allah itu tidak adil dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang wajar kalau orang atau manusia kita semua ini suka mengeluh dan sebagainya, tapi yang kurang ajar kalau bisa menghujat Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan gitu. Orang yang sholat, ya Allah, kok saya enggak seperti orang yang kehidupan orang yang lain ya? Yang kaya, yang kaya ya. Padahal enggak sholat gitu. Padahal enggak sholat. Jadi harapan kita di sini jangan sampai kita menghukum Allah yang demikian ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala hikmahnya bisa satu saat kalau dengan kondisi kita ini seharusnya lebih banyak mengingat Allah kan begitu, dibandingkan orang yang diberikan kelapangan atau kemuliaan yang tinggi, kaya raya, itu mereka susah sebetulnya untuk mempertanggungjawabkan yang demikian. Betul, jadi selayaknya kita ini haruslah kan begitu, jangan mengedepankan apa kita, buruk sangka kita kepada sesama, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah, hidup ini penuh dengan hikmah. Kalau Allah memberikan hikmah, yu'til hikmata may yasha. Kalau orang yang telah diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang luar biasa. Iya. Kan begitu. Jadi saya juga teringat Ustaz kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Fa in asabathu ad-dharra'u fa sabara fa kana khairul lah. Wa in asabathu ash-sharra'u fa syakara fa kana khairul lah. Sungguh luar biasa kehidupan seorang mukmin itu. Apabila dia ditimpa suatu musibah, kemudian dia bersabar, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Apabila dia mendapatkan suatu kesenangan dan kemudian dia bersyukur, maka dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Ustaz jelaskan tadi memang sejalan betul dengan hadis ini, bahwa dalam menghadapi kehidupan ini kita perlu apa yang selalu disebut dengan bersabar. Benar. Nah, tentu bersabar ini memang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dipraktikkan. Maka daripada itu di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, ada saling mengingatkan. Dan mudah-mudahan acara kita di RR ini juga Ustaz adalah salah satu bentuk saling mengingatkan di antara kita. Betul. Mudah-mudahan semakin memberikan pencerahan di dalam mengharungi kehidupan yang memang saat sekarang ini banyak membuat kita menjadi orang-orang yang sangat stres begitu. Betul. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu waktu jualah yang sangat membatasi kita. Satu hal yang menjadi catatan kita bersama adalah bahwa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukti bahwa kita ini adalah abdi, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syukurnya Nabi Sulaiman atas setiap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga Allah mengangkat derajatnya di bumi dan Allah juga mengangkat derajatnya kelak di akhirat. Allah menjadikan ia seorang raja dan Allah juga menjadikan Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi dan rasul. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Inilah doa Nabi Sulaiman yang selalu beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat Allah yang kita dapatkan hari ini, sehingga hari ini kita lebih banyak lagi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita dipanggilnya pun kelak insyaallah kita dalam kondisi senantiasa bersyukur kepada Allah. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Safiar, mengucapkan terima kasih. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.